hari semakin terang, hati bertambah ceria. Saat-saat ku dekat dia, telah kembali milikku selama ini. Runtuhkan derita diri, telah lenyap, telah hilang, dan telah tenggelam dihalau sinar-sinar kecerahan yang telah pergi. Kembali milikku.